Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ifatillah peserta daurah Salamul Munajah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di pertemuan ke-10 masuk di itu syarat sah salat yang ke-7. Jumlahnya ada 12. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Syekh Abdullah bin Yahya al-Hadrami. As-sabi'u yang ketujuh, an yakuna akilan, orang yang sholat haruslah berakal. Fal majnunu fasabiyu alladhi lam yumayyiz la sholata alaihima wa la tahsiku minhuma. Ya, syarat yang ketujuh adalah orang yang sholat harus berakal. Maka majnun orang gila, wasobi, anak kecil belum balik, aladhi lam yumayis, ya, ini anak kecil yang belum tamyiz saja. Karena kalau sudah tamyiz nanti sah. Wasobi aladhi lam yumayis, sobi anak kecil yang belum tamyiz, maka la sholata alaihima, tidak ada kewajiban bagi keduanya, majnun dan sobi, yaitu wala tasifu minhuma, jika mereka mengerjakan orang gila dan sobi tadi, maka tidak sah sholatnya. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahu ta'ala menjelaskan, di annahuma, karena keduanya itu, laisa min ahlil ibadat, bukan orang yang memiliki kelayakan untuk ibadah. Wali anna sholata ibadatun tahtaju li niyatin. Karena sholat itu adalah ibadah yang butuh niat. Fasyaratun niyati al-islamu. Sedangkan syarat niat adalah Islam wa tamyizu dan tamyiz. Jadi kalau ibadahnya anak kecil yang belum mumayyiz, ya, misalnya biasanya umur 5 tahun, 6 tahun, ini tidak sah ibadahnya. Kalau tidak sah, ya seperti tidak teranggap, ya. Sehingga akan tapi kemudian tidak berarti tidak usah melakukan ibadah saja. Tidak demikian maksudnya, tapi tetap kita dorong, kita latih untuk melakukan ibadah karena terbiasa meskipun itu tidak sah. Misalnya anak TK ya 5 tahun 6 tahun, ini tidak sah ibadahnya. Kalau dia sudah mumayyiz baru sah. Dan anak kecil ini diberi pahala, ya. Dia diberi pahala kan, tapi kalau dia berbuat dosa tidak tercatat dosa. Dia berbuat kebaikan, tercatat kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tamyiz itu seperti apa? Nah, ini menurut beliau, wadhabitu atamyizi, dhabit tamyiz adalah fitifli untuk anak, ya, tamyiz untuk anak. Itu an yasira, dia menjadi bihaitsu di mana yakulu wahdahu. Dia bisa makan sendiri waktu sendiri, wayasrobu minum waktu sendiri, wayastanji wahdahu dan cebok sendiri. Di tamyiz itu ini yang masyhur yang dia, ya, yang sering dipakai dhobitnya ada ini. Yaitu apa? Bisa makan minum cebok sendiri. Tiga, ya, makan minum cebok. Itu kalau sudah bisa sendiri, tamyiz. Biasanya ini yang lambat nanti ceboknya itu. Ya, kalau makan sendiri itu, minum paling cepat kan minum sendiri, ya. Nah, ini kan wayasrobu wahdahu, ini lebih paling gampang minum sendiri. Makan lebih sulit dari minum, lebih sulit lagi cebok. Nah, cebok ini paling sulit dari ketiga kategori tadi. minum, makan, cebok. Ya, cebok secara normal, misalnya pakai gayung itu agak susah, masih agak susah umur-umur 6 tahun itu. Belum bisa ya. Anak-anak juga seperti itu. Kalau makan sama minum, sudah bisa sendiri. Nek cebok ini harus pakai selang gitu. Jadi belum bisa maksimal sendiri. Baik. Kemudian ya. Sekarang yang ke 8. Asaminu antakuna almar'atu naqiyatan minal haidi wa nifasi. Kalau untuk perempuan harus naqiyah bersih, terbebas dari haid dan nifas. Ya. Ini terbebas dari apa? Haid dan nifas. Fal haidu wa nufasa'u, orang yang haid dan orang nifas, la tasihu sholatuhuma, tidak sah sholat dari keduanya. Sehingga ketika dia haid, ini malah haram ya sholat. Kalau dia menyengaja, dosa. Kecuali tidak sengaja ya. Tidak sengaja misalnya, apa namanya, dia itu dikira itu apa namanya, dikira suci, ternyata masih haid. Dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Wala qadha'a alaihima, dan tidak ada qadha. Sholatnya orang orang haid dan orang nifas, dia tidak boleh sholat. Dan tidak apa? Dikodok. Yang dikodok puasanya. Kemudian penjelasannya yaitu wala qada'a, tidak ada qada' wala qada' alaihima ba'da zawalil mani. Jadi tidak ada qadha wala qadha alaihima ba'da zawalil mani. Jadi setelah maniknya, penghalangnya itu hilang, setelah haidnya apa? Berhenti. Haid seminggu tidak sholat, habis itu berhenti, dia suci, maka tidak ada kewajiban apa? Qadha. Walau kanal haidu wan nifasu fi zamani riddati. Ini goyahnya. Walaukan ini kelanjutannya. Walaukan al haidu wa nifasu fi zamani riddati. Tidak dikodok meskipun haid dan nifas ini terjadi dalam rentang waktu murtad. Jadi ketika murtad ada haid. Nah, jadi kan kalau orang murtad itu kan nanti kalau dia masuk Islam wajib mengkodok sholat yang tidak ia kerjakan selama murtad. Nah, bagaimana kalau ketika murtad dia haid? Murtad 3 tahun. Selama 3 tahun haidnya berapa hari? Maka di sini kita baca ulang, wala qadha'a alaihima, tidak ada qadha' bagi orang haid dan nifas ba'da zawalil manik, setelah maniknya hilang, walau kana al-haid dan nifas. Meskipun haid dan nifas itu terjadi dalam rentang waktu murtad. Bi khilafi zamani jununil murtadi. Jadi kan tadi, jadi ketika pas murtad tadi ada haid dan nifas itu tidak dikodok ya. Bi khilafi bedanya zamani jununil murtad, masa apa namanya, gila saat murtad. Fayajibu qada'u sholati fi, maka wajib diqada'. Lianna isqatal qadai anil majnun rukhsatun. Ya, jadi karena orang Islam ya, Muslim gila. Kemudian dia sembuh, kan tidak dikodok. Iskot kodok anil majnun ini rusuh. Ya gila 5 tahun kemudian waras, maka 5 tahun apa kodok sulatnya tidak. Di sini iskot ya, sakit gugur. Nah kalau gilanya terjadi di saat murtad, nah di tengah-tengah murtad, di sini sebutkan fa, fa yajibu kodok usulati bihi, wajib. Karena isko is li anak iskotol kodok pengguguran kodok bagi orang yang junun junun bagi orang majnun ya bagi orang yang gila itu enggak kodok itu rusoh ya dia rusoh fal murtad tu laisa min ahliya sehingga orang murtad itu tidak punya kelayakan untuk mengambil rusoh itu sehingga murtad 5 tahun gila 2 tahun ya. Di tengah-tengahnya gila 2 tahun maka gila ini pas gila itu dia juga mengkodok ya sama tetap 5 tahun beda kalau murtad 5 tahun haidnya misalnya taruhlah 60 hari misalnya ya berarti itu tidak dikodok selama haid itu tadi ya. Karena rusuh tadi ya, rusuh sedangkan orang mutat tidak layak mengambil rusuh. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala fa'in dakhala al-waktu. Ini bab ini agak detail ya. Masail ini masalah apa? Waktu sholat ada manik. Masalah manik ini. Manik itu penghalang. Manik itu menghalang. Misalnya haid, nggak bisa sholat. Kemudian masih kanak-kanak tidak wajib sholat. Gila tidak wajib sholat. Nah ini namanya manik. Nanti manik ini manik penghalang. Manik penghalang. Nanti ada namanya turu. Turu turu al manik. Munculnya manik. Munculnya gila. Munculnya haid. Munculnya nifas. Ini munculnya manik. Pingsan. Nanti ada masalah zawalul manik. Hilangnya manik. Yang gila jadi waras, yang anak-anak sudah balik, yang haid suci. Ini namanya hilangnya manik. Nah, ini nanti kaitannya dengan itu. Dengan hukum sholatnya bagaimana? Fa in dakhala al-waqtu wa hiya tahiratun. Jika masuk waktu sholat, wa hiya si perempuan dalam keadaan suci. Misalnya masuk waktu zuhur dia posisi suci normal. Fatara 'alaiha al-haidu wa nifasu. Kemudian setelah itu muncullah haid. Oh, keluar darah haid atau nifas melahirkan. Ba'da an madha setelah berlalunya satu waktu, satu rentang waktu ba'da an madha ma memang jadi fa'ilnya. Satu rentang waktu yang yasa'u bisa mencukupi wajibati tilka sholati kewajiban-kewajiban sholat tersebut maka wajib alaiya qadu'uha. Jadi di matan disebutkan kalau ini sudah masuk waktu misalnya waktu masuk waktu zuhur ya, dalam keadaan suci dia pas waktu zuhur suci dan berlalu satu masa bisa masa tadi dikerja waktu satu rentang waktu tadi bisa digunakan untuk mengerjakan rukun-rukun sholat, kewajiban sholat. Nah, setelah itu dia akan belum mengerjakan, tapi kemudian toro'a alaihi haid dan nifas. Ya, sudah keburu keluar darah haid. Misalnya dia jam 12 zuhur, kemudian dia belum sholat, ya, kemudian belum sholat sampai setengah satu keluar darah haid. Berarti ada jarak setengah jam kan. Nah, ini bisa melakukan sholat, maka dia wajib mengkodok. Ya. Sarahnya, fa'in dakulam waktu wa'ya tohirotun minal haid. Tohiroh yaitu suci dari haid dan nifas, wa'akilatun, dan dia berakal, posisi sudah masuk waktu sholat, posisinya normal gitu. Ya, suci dari haid dan nifas, kemudian dia berakal. Fatoro'a alaiha, kemudian muncul pada orang tadi, haid, nifas, awal junun atau gila, awal ikhma atau pingsan atau ayan, wasukur, sukru, yaitu gila, mabuk bila ta'atin yang tidak bila ta'atin tanpa muta'ati, tidak ceroboh, tidak sengaja. Nah, munculnya ini namanya manik tadi. Haid, nifas, junun, ikma, ya, pingsan, ayan, kemudian gila, mabuk. Ini semua namanya manik. Nah, ini muncul ba'da an madha minal waqti. Setelah berlalu satu rentang waktu sebelum munculnya manik tadi turu sebelum muncul itu telah berlalu satu rentang waktu mayasa wajibatil kasolat, yaitu satu rentang waktu bisa digunakan untuk melakukan rukun-rukun sholat bi akhawi mumkinin, yaitu seminimal mungkin, ya, seminimal mungkin. Jadi sholat minimal itu sholat zuhur misalnya, paling cepatnya itu dia bisa sah paling cepat berapa menit, misalnya seperti itu. Ini namanya akhof mungkin. Misalnya kita katakan paling cepat 4 menit misalnya. Maka berarti itu sudah apa? Sudah akhof mungkin segitu. Terus ada juga ma'idroki zamani tuhrin. Dia juga mendapatkan ditambah plus gitu, mendapatkan satu rentang waktu yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang bersuci ini yamtani'u taqdimuhu, tidak boleh dia didahulukan bersuci tadi, tidak boleh didahulukan alal waqti sebelum waktunya. Ya. Contohnya apa? Kata yamumin wa tuhri salisin. Seperti tayamum dan bersucinya orang yang salis. Salis itu keluar apa? Keluar hadas, berhadas terus menerus, ya. Ini dinamakan juga secara umum daimul hadas. Daimul hadas misalnya salisul baul. Dia keluar apa? Air kencing terus sering netes, ya. Beberapa menit netes atau enggak. Ya sampai 1 menit. Misalnya, kemudian wanita istihadah, ya, keluar darah terus kan. Ini namanya da'imul hadas. Hadas yang terus-menerus keluar. Nah, tayamum itu enggak boleh didahulukan dari waktunya. Jadi kalau tayamum kan harus dilakukan setelah masuk waktunya. Jadi kalau tayamum dilakukan sebelum waktunya enggak sah. Nah, kemudian juga bersucinya wudhunya salis. Ya, salisul baul misalnya. Itu wudhunya juga harus ketika sudah masuk waktunya. Kalau belum, belum sah. Karena ini daruratnya. Nah, kalau si person ini, dia statusnya adalah orang yang toharonya toharo tayamum, karena tidak mendapatkan air misalnya. Atau dia toharonya dia ini karena dia salisul baul misalnya. Maka, itu kan nggak boleh didahulukan. Nggak boleh dilakukan berarti dia itu, ya, tadi waktu yang sudah berlalu tadi, yaitu satu bisa digunakan waktu tadi untuk mengerjakan sholat sah seminimal mungkin, plus ya ditambah satu waktu bisa digunakan untuk tayamum atau wudu bagi dia yang da'imul hadas tadi. Karena toharohnya ini tidak bisa didahulukan sebelum masuk waktunya, sehingga dialokasikan setelah masuk waktunya. Jadi ini tadi berarti apa? Ya, dia kondisi suci, ya, tidak ada manik, kemudian itu masuk waktu sholat, belum sempat sholat, tapi sudah berlalu satu masa bisa digunakan untuk minimal sholat sah plus toharoh bersuci, yang tipe bersucinya ini kategorinya tidak boleh dijauhkan dari sholat. Maka kalau sudah berlalu itu, berarti artinya dia itu sudah mendapatkan satu kesempatan di waktu sholat, kesempatan untuk bersuci, karena waktunya misalnya nih, misalnya kalau tayamum taruhlah 1 menit gampang. Sholat zuhur 4 menit, berarti 5 menit. Kalau dia sudah berlalu 5 menit, dia orang yang tayamum, ya dia kok tidak melakukan sholat, ya keburu datang mani. Nah, maka dia wajib qadha. Karena dia sudah memungkinkan untuk melakukan bersuci dan sholat, jadi dia belum mengerjakan. Kemudian, ya wajib 'alaiha qadha'uha. Sama seperti kemana? Idza aslama al-kafiru awal al-asri. Jika seorang yang kafir itu masuk Islam di awal waktu asar. Di awal waktu asar dia Islam. Berarti kan apa namanya? Dia posisinya enggak ada mani kan. Jadi terkena kewajiban di situ kan. Nah, kemudian sumajuna, kemudian habis itu orang kafir yang masuk Islam tadi gila. Ba'dama yasa'u dzalika. Setelah berlalu satu waktu bisa digunakan untuk mengerjakan sholat yang sah seminimal mungkin plus taharah, yang taharah ini tidak bisa didahulukan. Ini artinya dia wajib mengkodok nih orang apa kafir yang masuk Islam tadi. Wa illa jika tidak demikian fala yajibu qada'uha lintifai atama kuni min filiha. Kama ya, jadi kalau tidak seperti itu maka tidak bisa, tidak wajib qada, karena tidak ada imkan dia untuk mengerjakan, tidak memungkinkan. Lintifai atama kun min filiha. Jadi misalnya dia masuk waktu zuhur, kemudian setelah itu 2 menit muncul darah haid. Maka darah apa 2 menit apakah cukup untuk mengerjakan sholat zuhur? Ya. Oh, enggak cukup, berarti dia enggak wajib qadha. Fa'il ya tadi wa'ila. Jadi harus dia wajib qadha itu kalau dia mendapati satu waktu sholat bisa digunakan waktu itu untuk sholat sah minimal plus toharoh, yang toharoh ini tidak bisa didahulukan. Maka kalau dia sudah mendapati waktu itu, dia enggak sholat, kemudian setelah muncul mani, haid, nifas, dan tadi misalnya junun, gila tadi ya, maka wajib qadha. Karena dia sebenarnya sudah bisa melakukannya, tapi dia tidak melakukannya. Ya. Kemudian sholat sah, ya, sholat sah minimal sah, ya. Kemudian nanti kita lihat, nanti beliau akan bedakan antara ini namanya apa, turu manik. Jadi ada istilah turu al manik, ada istilah zawalu al manik. Nah, nanti beda itu apa namanya kategorinya. Nah sekarang, kama lau sebagaimana sama ibunya dengan lauhal akan nisab qabla tamakun. Halakan nisab qabla tamakun. Dia sebelum memungkinkan untuk bayar zakat, sebelum dia kan nisab. Nah, mau bayar zakat keburu hilang. belum memungkinkan untuk dibayarkan, belum memungkinkan untuk dibayarkan, keburu apa? Keburu hilang, maka di sini berarti apa? Tidak wajib. Ini di zakat ya. Ini beliau menganalogikan kasus yang serupa dengan ini di bab zakat. Nah, kemudian tadi kan ada toharoh yang tidak bisa dilakukan. Nah, sekarang ini ada toharoh bisa dilakukan. Wa amma tuhru alladhi yasihu taqdimuhu alal waqti. Adapun tuhur bersuci yang bisa sah didahulukan al waqti sebelum waktunya, fala yu'tabaru qadruhu, maka tidak teranggap ukuran waktu untuk bisa menggunakan untuk bisa bersuci tadi. Li'annahu kana yumkinuhu taqdimuhu, karena memungkinkan untuk didahulukan. Misalnya orang normal, kayak kita-kita ini misalnya pas kondisi normal, wudhu kan bisa didahulukan. Contoh misalnya perempuan, ya wudhu kan bisa didahulukan ya. Kalau dia wudhu nggak tayamum dan bukan salisul, bukan apa mustahadah, sah nggak wudhu itu ya sebelum masuk waktu sholat sah. Maka di bab ini tadi kan disyaratkan dia tuh qadha dengan syarat dia menjumpai satu rentang waktu bisa untuk sholat, ya minimal sah. Ya. Kalau wudhunya dia tuh enggak, kalau wudhunya orang normal enggak dihitung, ya, enggak dihitung. Karena wudhu itu bisa dilakukan sebelum sholat, sebelum waktunya maksudnya, sebelum apa waktunya. Jadi misalnya sholat zuhur itu 4 menit. Misalnya. Sholat zuhur misalnya 4 menit. Minimal sah. Nah dia, si perempuan ini, belum sholat sampai lewat 4 menit, kemudian keluar darah haid. Wajib nggak qadha? Wajib. Karena dia sudah punya waktu 4 menit, 4 menit bisa digunakan untuk apa? Sholat zuhur. Nah wudhunya gimana? Wudhu kan bisa didahulukan. Nah gitu maksudnya. Beda kalau ini orangnya misalnya salisul baul lah misalnya. Salisul baul. Ya salisul baul. Salisul baul. Berarti dia wudhu ya. Tapi wudhunya kan nggak boleh didahulukan kalau salisul baul. Kalau dia apa? Daimul hadas itu kan wudhunya harus sudah masuk waktunya. Sehingga kalau misalnya dia berlalu 4 menit. Belum sholat. Habis itu dia gila. Nah, wajibkah dia qadha? Oh, enggak wajib. Karena kalau 4 menit itu jangan cukup untuk sholat. Wudhunya enggak cukup. Karena dia statusnya adalah daimul hadas. Wudhunya enggak boleh didahulukan. Sehingga butuh 4 menit plus 1 menit untuk wudhunya. Gitu ya. Jadi bedakan antara atuhu yang yasih takdimuhu, takdimu alal wakti, atau yang layasih. Umumnya orang itu bersucinya yang model di boleh didahulukan. Karena kalau orang yang salisul baul, istihadah ini kan nggak banyak ya dibandingkan dengan yang normal. Sehingga dalam kondisi normal cukup satu rentang waktu bisa digunakan untuk sholat sah minimal semal mungkin. Dia nggak sholat, muncul manik, maka wajib kodok. Ini ceritanya adalah mengkodok ya. Maka wajib dia mengkodok. Allahu alam sholat. Kemudian, Al-Musanif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idzan qata'a. Jadi di materi-materi ini kadang ada yang bisa cepat, ada yang tidak bisa cepat. Ya. Ada yang cepat, ada. Ini kalau yang bab yang masail sport ini nggak bisa cepet ini. Kita juga pelan-pelan mikir gitu. Sehingga ya itu, ada yang cepet, ada yang enggak. Tergantung materinya. Ada yang butuh pemahaman yang harus pelan-pelan, harus fokus itu. Ada yang ya sambil lalu itu gampang didengar langsung bisa dipahami, ada juga materi seperti itu. Nah, kalau yang model ini memang ini agak rumit. Wa idzan qata'a, jika sudah terputus. Al haid wa nifas walam ya'ud fi waqtis walam ya'ud fi waqti subhi awil zuhri awil maghribi walau baqiya minhu qadru ma yasau. Allahu akbar, wajaba qadau dzalika al fardhi. Nah, ini juga qadau juga. Kalau tadi namanya apa? Turuwu al mani, munculnya mani. Jadi nanti kalau buat ringkasan itu kan tentang qadau salat untuk turuwu al mani, munculnya mani itu siapa yang wajib qadau? Nah, siapa yang tidak? Nah, sekarang tentang qadau salat di bab zawalul mani. Kapan dia wajib, kapan dia tidak. Nah, gitu. Jadi ada turuwu al mani, munculnya mani, ada yang wajib qadau, ada yang tidak. Tadi sudah dirinci. Sekarang zawalul mani, hilangnya mani, penghalang. Kapan dia wajib qadau, kapan tidak. Maka ini di sini yang akan dibahas. Ya, jika darah haid sekarang berhenti atau darah nifas berhenti, maka ini kan namanya zawal haid, nifas, mani, mani sholat. Dia sudah hilang, zawal hilang dan tidak kembali. Hilangnya kapan? Di waktu subuh atau di waktu zuhur. Waktu subuh berarti kita harus tahu nih waktu subuh dari apa sampai apa gitu kan. Nah, dari fajar suti sampai apa terbit matahari. Nah, ini waktu subuh kan. Ini muncul di situ di waktu subuh. Jadi waktu subuh antara, jadi kalau dikatakan di waktu subuh berarti kita sudah ada gambaran, oh waktu subuh rentangnya sekian. Ini sampai ini. Atau di waktu zuhur dari ini sampai ini atau maghrib. Nah, tiga kan ya. Ini tiga. Subuh, zuhur, maghrib. Subuh, zuhur, maghrib ini isyarat sholat-sholat yang tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Jadi subuh nggak bisa dijamak dengan sebelumnya, Pak. Isya nggak bisa. Zuhur nggak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, subuh. Maghrib tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, dengan asar. Ini haidnya terputus. Walau baqiya minhu, yaitu minal waqti, qadru mayasau Allahu Akbar. Meskipun tersisa waktunya itu hanya seukuran takbiratul ihram. Wajib qada'u zalikal fardhi, wajib dikodok sholat tersebut. Jadi misalnya sholat apa misalnya maghrib ya, misalnya. Maghrib tidak bisa dikodok dijamak dengan asar. Nanti pembahasannya di situ. Ini perempuan, ya, beberapa detik, ya, detik berarti kan, takbiratul ihram. Beberapa detik sebelum isya, itu darahnya berhenti, suci dia. Dua detik, ya, dua detik. Pokoknya itu sebentar, ya. Misalnya ini paling minimalnya kan gitu. Misalnya, hanya setengah menit misalnya. Itu kan sudah lebih kalau darah takbiratul ihram. Setengah menit darahnya berhenti. Nah, dia kan kalau untuk sholat juga enggak memungkinkan. Baru beberapa langkah sudah waktu isya. Nah, dia itu kalau untuk mengerjakan sholat di setengah menit enggak bisa. Enggak bisa. Tapi dia wajib qadha. Beberapa saat setelah dia suci dari haidnya masuk waktu isya. Maghribnya tadi wajib qadha enggak? Wajib loh. Padahal kan kalau misal dia mendapati waktu maghrib, tapi kan cuma sebentar. Hanya beberapa detik, ya wajib gitu loh. Nah, ini dibedakan. Ini namanya di zawalul mani seperti ini. Di zawalul mani hanya pokoknya tuh dia ada di dia kondisi suci, ya, kondisi normal di waktu sholat meskipun hanya sebentar, ya, meskipun hanya seukuran takbiratul ihram, sudah dia wajib qadha. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Ya. Kalau di turuwu almane, dia kodok disyaratkan mendapati satu waktu dia bisa sholat minimal sah. Kan itu. Kalau di jabalul manik, dia wajib kodok meskipun hanya mendapati takbirul ikhram. Seukuran waktu bisa takbirul ikhram. Jadi kalau jabalul manik tidak disyaratkan harus bisa mengerjakan. Tidak disyaratkan menjabri satu waktu bisa digunakan minimal sah. Tidak disyaratkan itu. Bahkan hanya beberapa detik tadi. Bahkan hanya bisa takbiratul ihram itu sangat pendek sekali kan itu. Ya. Jadi disyaratkan misalnya kalau disyaratkan oh ini berhenti darah haidnya 15 menit sebelum habis waktunya ya masih bisa kalau itu kan. Bisa. Jadi seperti ya. Maka wajib qada'u dzalikal fard. Ya, kita lihat penjelasannya. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahutaala mengatakan wa iza zalatil mawani. Ya, jika hilang mawani jamak dari mani. Namanya ini masalah zawalul mani. Ya, ingat-ingat ini akan berulang terus. Kita belajar di kitab dasar, kita terus berulang masalah ini. Masalahnya akan berulang, maka dipahami dulu pokok-pokoknya itu apa gitu kan. Seperti itu. Akan berulang terus. Wa idza zalatil mawani'u, jika maniknya hilang. Lihat gambarannya gimana? Bi anin qata'a al haidu wa nifasu. Walam ya'udi adam. Damnya tidak kembali. Wazala asiba. Nah, ini tadi kan manik. Ini nyebutan manik-manik. Tadi darah haid berhenti, darah nifas berhenti. Zawal siba. Siba itu anak-anak, kekanak-kanakan sebelum balik. Jadi dia apa? Balik berarti. Ya balik. Ya balik. Ya, jadi apa namanya? Saya dia mimpi basah. Atau berdasarkan umur 15 tahun komariah. Kemudian dicatat lahirnya tanggal sekian ya jam sekian. Nah, pas jatuhnya adalah beberapa saat sebelum masuk waktu Isya misalnya. Berarti di situ apa balik kan. Ya, hanya beberapa detik. Balik, habis itu masuk waktu Isya. Nah, berarti ketika dia balik, menjumpai satu waktu meskipun beberapa detik waktu sholat maghrib. Maka setelah itu dia masuk ke sholat, masuk waktu sholat Isya kan. Sholat maghrib sudah habis waktunya, dia maghribnya dikodok. Nah, ini contohnya kalau misalnya dia apa? Contoh yang balik. Bisa juga mimpi basah misalnya. Ini tadi in qata'a zawal siba. Zawal siba. Wal kufur. Ya, berarti masuk Islam ya. Al asli. Kufur yang asli. Berarti masuk Islam. Wal dunun. Gila. Gilanya hilang. Jadi waras. Wal igma. Pingsannya hilang. Wal suker. Yaitu mabuknya hilang. Maka fa in kana ai in kita al mamani, jika tadi disebutkan itu manik namanya itu ada haid nifas kufur junun igma suker itu manik. Jika terputusnya manik tadi fi waktin di dalam waktu la yasluhu li jam'i salati ma'a ma qablaha, dalam satu waktu salat yang waktu sholat ini tadi, waktu sholat yang dia dapati dia sudah hilang manik itu tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Di angkana gambarannya dia di waktu subuh tidak bisa dijamak dengan isya. Awil zuhri tidak bisa dijamak dengan subuh. Awil maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. maka wajibnya qada'u zalikal fardi, maka wajib dia mengqada' sholat fardu tadi, yaitu di waktu subuh, beri subuh, maghrib, zuhur, dengan syarat in baqiya, dengan syarat in baqiya syakhsu saliman, dia si person ini masih salim normal ya, yaitu hilang maniknya minal mawanik, normal selamat dari mawanik tadi, zamanan ya, apa zamanan yasau akhof mungkinin minhu wa min syurutihi wa huwa tuhru anil hadas wal khobas, dari apa namanya, wa huwa tuhru suci dari hadas dan khobas, walau adroka rokatan akhirul asri. Ya, kita ulangi dulu. Ya, ini tambahannya, beda dengan limatan. Jadi limatan tadi kan pokoknya dia itu menjumpai satu waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Nah, itu kan wajib mengqadha, kemudian diberi tambahan apa? Tambahan syaratnya. Jadi gini. In baqiya syakhsu, jika orang tadi masih salim minal mawani ya, makanya tadi kan lam yaud tadi ya, ada lam yaud darahnya tidak kembali lagi, atau secara detailnya dia itu si person ini masih dalam kondisi normal ya, masih dalam kondisi normal, terbebas dari mani satu rentang waktu, bisa mengerjakan akhof mungkin minhu wa min surutihi wa huwa turu anil hadas wal khobas. Nah, ini syarat tambahan. Jadi disyaratkan tadi hanya ketika dia berada di waktu sholat tadi, hanya seukuran takbiratul ihram, iya, itu dia mengkodok, wajib kodok dengan syarat dia itu maniknya itu hilang terus sampai rentang waktu bisa mengerjakan sholat dan syarat-syaratnya. Nah, ini mirip dengan tadi manik, akan tapi di sini kita yang kita bandingkan itu ketika dia posisi di waktunya ya, qada atau tidaknya tadi ketika di waktunya. Jadi yang ana sampaikan tadi, dia wajib qada itu tidak disyaratkan di waktu tersebut dia bisa mengerjakan sholat dan apa namanya toharohnya, tidak, tapi cukup dengan dia mendapati satu waktu di waktunya bisa takbirul ihram. Tapi dia hilang mani itu berlanjut ya, sampai dia berlanjut dalam satu rentang waktu bisa dikerjakan untuk mengerjakan minimal sholat sah plus syarat-syaratnya toharoh. Jadi misalnya kalau seorang itu mendekati isa, gilanya sembuh misalnya, atau dia di sini mungkin ada nanti ya. Jadi misalnya dia gilanya sembuh. Nah, kalau dia sembuh gila itu misalnya sampai 15 menit misalnya. Oh, bisa nggak 15 menit sholat dan taharah? Oh, bisa. Kalau dia belum mengerjakan, muncul lagi gilanya. Setelah 15 menit, gila lagi, maka dia wajib kodok kan? Karena dia sudah imkan di situ. Tapi kalau misalnya kasusnya gini, sebelum masuk waktu isak mepet, dia waras. Oh, berarti wajib kodok. Tapi harusnya dia kan misalnya sholatnya minimal 4 menit. Nah, belum 4 menit, gila lagi dia. Maka tidak mendapatkan saliman ya, in baqiya syakhsu saliman minal mawani zamanan yasau akhofa mungkin tadi ya. Jadi karena dia balik lagi maniknya, nah berarti enggak wajib qadha, kan enggak imkan untuk dia sholat di situ ya. agak ini ya. Kemudian beliau mengatakan di sarahnya, kalau adroka rokatan akhirul asri, misalnya, kalau dia mendapatkan satu waktu satu rokaat di akhir sholat asar, setelah itu fa'ada al-mani ba'dama yasa'ul maghrib, maka wajabat al-maghrib faqot. Jadi dia mendapat tentang waktu, jadi dia itu apa? Zawal mani ya. Zawal mani itu dia hanya cukup satu rokaat. Cukup satu rokaat. Kemudian setelah itu, berlalu satu waktu bisa untuk mengerjakan sholat maghrib. Karena di waktu asar, akhir waktu mepet, dia mendapatkan waktu posisinya zawal mani, mepet asar. Bisa satu rokaat saja. Setelah itu berlalu, di sini sebutkan satu waktu yang hanya bisa dikerjakan untuk mengerjakan sholat wajib saja, sholat maghrib saja, maka dia kewajibannya adalah qada sholat maghrib saja. Ya. Kemudian kalau wa in syara'a fil asri, jika dia memulai sholat asar yang pertama, maka mulai sholat asar dulu ya, asar dulu. Fata ko'u naflan, maka menjadi nafilah. Watas takiru ale al maghrib inda romli hilafan libni imat wasail Islam wabni hajar. Fa innahum qalu taqul asru fardon wala yalzamu qada'ul maghrib. Ini ada beda pendapat. Jadi kalau dia sudah mulai asar, sholat asar, maka ini menjadi nanti asarnya sunnah. Maghribnya harus diqada'. Ini menurut Romli. Menurut Romli. Bedanya dengan Ibnu Imad, Syaikhul Islam Jazakallahu Khairan Nasori dan Ibnu Jarir Al-Haitami, mereka berpendapat asarnya itu jadinya fardu, maghribnya tidak wajib karena dia sudah mulai apa? Asar. Ini masalah ini jarang disebutkan di kitab-kitab lain. Kemudian wa ingkana. Nah, ini di matanya, lanjutkan di matan wa ingkana fi waqtil asri awil isya'i wa in kana fi waqtil asri awil isya'i walau bagi aminu qadru ma ya Allah akbar wajib qada uzalikal fardhi waladhi qablahu wa wadhuhri wudhuru awil maghribu. Ya, kalau dia tadi ini masalah apa? Zawal mani. Kalau zawal mani itu terjadinya di waktu asar. Ya. Di waktu asar berarti di akhir-akhir waktu asar awil isya ya, misalnya di akhir-akhir waktu isya menjelang subuh, walau bagia minhu qadru ma yasau, meskipun hanya tersisa waktunya adalah seukuran takbiratul ihram, maka wajib qadok mengqadok zalikal fardhi. Zalikal fardhi itu adalah asar, adalah isya, waladhi qoblahu, dan sebelumnya, sebelum asar adalah maghrib, sebelum asar adalah zuhur, sebelum isya adalah maghrib. Karena bisa dikodok dengan sholat sebelumnya. Jadi kan sudah kita isyaratkan, kalau dia di posisi, di waktu sholat yang disitu bisa dikodok, dijamak dengan sholat sebelumnya, maka sholat sebelumnya juga dikodok. Jadi dia di akhir-akhir waktu sholat asar, itu berhenti darah haidnya. Ya, meskipun seukuran takbiratul ihram, maka dia wajib mengkodok sholat asar plus duhur. Karena duhur bisa dijamak. Ya, ini waktu apa? Waktu uzur. Ya. Atau di akhir-akhir waktu isya menjelang subuh, berhenti darah haidnya, atau manik-manik yang lain hilang. Maka dia wajib kodok isya plus maghrib. Karena maghrib bisa dijamak dengan isya. Ya, penjelasannya wa in kana ain kita ul mawani. Jika berhentinya manik-manik tadi fi waqtin di waktu yasluhu li jam'in, yang bisa untuk digunakan menjamak salat tersebut bersama sholat sebelumnya diangkat nafi waktil asri, gambarnya itu di waktu asar ambil isya atau isya, walau bagian minhu ay waqt al waqti, meskipun tersisa waktu qadru ma yasau Allahu akbar takbiratul ihram, hanya pun meskipun tersisa satu waktu takbiratul ihram, wajib qada'u dzalikal fardhi waladzi qablahu, maka wajib mengqada' salat tadi yang waktunya tinggal sedikit mepet dan salat sebelumnya, yaitu sebelum asar atau zuhur, sebelum isya dan maghrib. Alasannya litihadi al waqti litihadi al waqti ini karena samanya waktu, bersatunya dua waktu fil uzri, yaitu di waktu uzur, karena ada nanti rincian-rincian ya waktu uzur, waktu yang bisa dibentuk menjamak. Namanya waktu udhur. Maka fabi dorurati aula, maka di waktu dorurah itu lebih layak lagi. Waktu dorurah seperti ini ya tadi. Dia mendapati hilangnya manik di waktu yang mepet tadi. Waktu dorurah. Kalau waktu udhur itu untuk jamak. Jadi waktu udhur. Jadi sholat udhur itu waktu udhurnya adalah di waktu asar. Karena bisa dijamak. Wa yustaratu baqa usalamati huna aidon. Nah ini sama. Ini masalah ini syarat tambahan itu dia hilang maniknya itu masih berlalu satu rentang waktu tadi. Nah ini kalau di ini bedanya dengan tadi kan ini untuk yang kodoknya dengan sholat sebelumnya. Maka beliau mengatakan wa yustaratu disyaratkan baqa usalamatihi, masih selamat, maksudnya selamat dari manik tadi, maniknya masih hilang. Guna di sini aidon bi qadri hadzal fardhi, seukuran salat fardu tadi. Contoh falau balagha tsumma juna, nah ini kalau dia balik kemudian juna, setelah dia balik berarti maniknya sibra hilang. Berarti dia kan jadi wajib ya, jadi mukallaf kan. Sumajuna, kemudian dia gila. Masalan, qabla mudi, sebelum berlalunya, maya sawhadal fardho, yaitu untuk melakukan yang sholat fardu, ya, sholat yang fardu tadi, kewajiban-kewajibannya, fala yajibu, maka dia tidak wajib kodok. Wa in zala al junun fauran bi adami tamakunihi min filihi bal tajibu sahibatul waqti faqat duna ma qablaha, ya in adraka zamanan, jika dia mendapati satu zaman ya sa'u yang mencukupinya qabla turuwil manik kama maro, ya dobel-dobel sekarang ini rinciannya ya ini di. Tadi kan ini pembahasannya apa? Kalau dia zawal manik di waktu sholat yang sholat sebelumnya bisa dijamak. Maka tadi hukumnya apa? Dia dikodok sholat yang di situ dan sholat sebelumnya. Dan disyaratkan, ini disyaratkan juga, dia itu selamatnya dari manik tadi, ada rentang waktu bisa digunakan untuk melakukan sholat fardu tadi, ya. Sehingga di sini, ya karena kalau kita lihat di sholat, misalnya zuhur bisa digunakan untuk melakukan sholat zuhur. Contohnya, kalau dia balik, ya, dia balik berarti hilang manik, kemudian digila. Nah, jadi balik, nggak lama kemudian gila. Nah, belum memungkinkan dia gila lagi itu sebelum berlalu satu rentang waktu bisa digunakan untuk melakukan sholat zuhur tadi. Maka sholat zuhur tadi tidak wajib diqadha'. Meskipun gilanya tadi hilang langsung juga. Karena dia tidak tamakun. Jadi dia balik baru beberapa menit, gila. Beberapa menit ini 2 menit nggak cukup untuk sholat 4 rakaat misalnya. Maka dia tidak wajib mengkodoknya. Meskipun setelah gila itu hilang lagi gilanya, langsung sembuh. Nah ini wa in zala meskipun al junun zala junun gilanya fauran langsung segera li adami tamakuni min qabli ya li adami tamakuni min fi'lihi tidak mungkin untuk melakukan di waktu tadi. Bal tajibu sohibatul wakti. Sohibul wak, sohibatul wak, sohibatul wakti itu tadi di waktu dia berada di situ. Misalnya asar tadi. Yang zuhurnya enggak wajib. Bal tajibu sohibatul wakti fakot duna makoblah. Yang sebelumnya tidak. Dikasih saran lagi in adroka zamanan yasauha qobla turuwil manik kamamaro. Dia juga mendapatkan satu waktu bisa digunakan untuk melakukan sholat ya, sholat asar tadi kamamaro. Wa ila fala luzuma jika tidak dengan maka tidak dapat qadha. Walidzalika jadi tadi kan baik ini masalah zawalul mani itu ya asalkan di kan ada zawalul mani ada dua keadaan. Yang pertama dia zawal mani di sholat ya, di satu waktu sholat yang sholat sebelumnya dia bisa dijamak sehingga misalnya zawalul mani di waktu subuh. Ya, akhir waktu subuh. Kondisi kedua, zawal manik di satu waktu yang waktu sholat itu bisa dijamak dengan sebelumnya. Misalnya zawal maniknya di akhir-akhir sholat asar, waktu sholat asar bisa dijamak dengan duhur. Nah ini keduanya, ini tadi, yaitu cukup dengan dia mendapatkan takbiratul ihram, maka dia wajib mengkodok dengan syarat. Zawalul maniknya tadi masih berlangsung ya seukuran bisa mengerjakan sholat tadi ya. Seukuran bisa mengerjakan sholat sholat tadi dan kalau zawalul manik kemudian langsung muncul turuk manik lagi ya nggak bisa kalau belum cukup untuk satu sholat tadi demikian pula kalau yang dikodok dengan sebelumnya maka di sini disebutkan kalau dia apa namanya tidak dia zawal manik kemudian setelah zawal ini disyaratkan harus bisa Pak mengerjakan digunakan untuk menerus sholat sebelumnya zuhur ya. Kalau nggak bisa maka hanya yang dikerjakan yang sholat asar itu pun juga disyaratkan harus ada rentang waktu bisa digunakan untuk sholat asar ya maksudnya zawalul manik jadi berarti kalau dia gampangnya itu kalau dia apa namanya kalau yang bisa dijamak dengan sebelumnya itu berarti apa? Harus ada rentang waktu yang bisa digunakan untuk waktu sebelumnya, sholat sebelumnya, dan sholat yang ada di waktu tersebut. Ya. Karena beliau juga mengatakan in adroka zaman ya sawa qobla turu limani. Sama. Intinya gitu. Jadi kalau hanya bisa digunakan untuk waktu, hanya bisa digunakan untuk 4 rakaat saja, berarti yang wajib adalah asar. Zuhurnya tidak. Tapi kalau bisa digunakan untuk mengerjakan asar dan zuhur, maka wajib dua-duanya dikodok. Kalau dua-duanya tidak bisa, satu saja nggak bisa, maka tidak wajib. Sebagaimana di sebelumnya, jika dia zawal manik, baru beberapa menit, turuk muncul lagi maniknya. Nah, ini berarti tidak. Ya. Walidzalika, oleh karena itu, istarotu huna, di sini istarotu huna qadra tahrumi wa fi ma sabaqa qadral fardi. Ini dibedakan. Maka di sini di zawal izalah, ya, zawal mani itu hanya disyaratkan, yaitu pokoknya seukuran takbiratul ihram. Apa? Disyaratkan pokoknya apa? Mendapatkan waktu meskipun seukuran takbiratul ihram. Nah, kalau turu al-mani disyaratkan dia wajib qadha, yaitu ketika dengan syarat dia bisa sudah melampaui melalui satu waktu, bisa digunakan untuk sholat sah seminimal mungkin plus toharoh yang toharohnya tidak bisa didahulukan dari waktunya. Tapi kalau toharohnya bisa didahulukan dari waktunya, maka tidak disyaratkan ada satu space waktu toharoh, hanya space waktu untuk sholat saja. Nah, kalau di sini enggak, kalau di bab izalah. Alasannya begini, kalau kata beliau, fayumkinu li'anna mahuna izalatun. Izalah. Fayumkinuhu albina ba'da khurujil waqti. Masih bisa lanjut tuh. Masih bisa lanjut setelah keluarnya waktu. Jadi, artinya itu, di setelah keluar waktunya itu masih bisa dia sholat gitu kan. Wala kadzalika masabaqo. Tidak demikian dengan yang turul mani tadi. Maka wasturita tamaku nuhu. Ya. Syaratkan memungkinkan imkan. Ya, ini bedanya antara zawal mani dan turu. Ini termasuk contoh-contoh ilat kayak gini. Jadi kenapa dibedakan? Ini seperti ini. Li'ana mahuna ini contoh-contoh ilat yang dari pemahaman para fuqaha. Contohnya seperti ini. Oh, di sini adalah izalah. Izalah yumkin bina ba'dal khurujil waqti. Kalau tadi turu, maka apa? Tidak. Tidak bisa bina. Baik, kita lanjutkan ya. Atasiu qala al-musannif rahimahullah. Atasiu yang ke-9. An ya'ta kita dia meyakini anna sholata al-mafrudata allati yusholliha fardun. Dia meyakini bahasnya sholat fardu yang dia kerjakan itu adalah fardu, wajib hukumnya. Dia meyakini sholat itu hukumnya wajib. Famani atakodaha sunatan. Barang siapa dia meyakini sholatnya itu hukumnya adalah sunnah. Akhola qalbu anil aqidatain. Atau dia kosong dari dua keyakinan tadi. Enggak ada apa-apanya. Autasyakaka fil fardiyati. Atau ragu-ragu dalam kefarduannya, lam tasya sholat itu maka tidak sah sholatnya. Ya, ini tadi syarat sah sholat yang ke-9. Dia harus meyakini bahwanya hukumnya itu fardu. Hukumnya apa? Wajib. Yaitu secara sebutkan bahwa hukumnya fardun, yaitu yusabu diberi pahala fa'ilu yang mengerjakan imtisalan dalam rangka melakukan perintah, wa yu'aqabu dan di hukum tarikuhu yang meninggalkan kewajiban tadi. Pamani taqoda ay as-salata, maka barang siapa yang meyakini sholat al-mafrudota, sholat yang fardu itu adalah sunnah, sunatan diyakini sunnah. Satu, kondisi satu. Kondisi satu, meyakini sholat fardu diyakini sunnah. Ini hukumnya sunnah. Kondisi dua, awfala qalbuhu anil aqidatain. Atau hatinya kosong dari dua keyakinan tadi. Tidak meyakini fardu, tidak meyakini sunnah. Ini kondisi kedua. Ketiga, autasaka kafil fardiyati. Dia ragu-ragu ke farduannya. Bahasanya ragu-ragu nih, fardu atau tidak sholatnya. Wajib atau tidak. Maka tiga kondisi ini, lam tasika sholatuhu, tidak sah. Sholatnya fil jami' di semua tiga tadi. Walau kana amian, meskipun dia ami. Meskipun dia orang awam. Wahuwa man lam yuwaris ilm, lam yumaris ilma, tidak belajar ilmu, tidak dekat dengan ilmu. Walau walau bainal ulama'i, meskipun di antara para ulama. Walau bainal ulama, meskipun di antara para ulama, li'ana hadza syartun li sihhatil ibadah. Kata beliau, ini syarat sah ibadah pihakil ami wa ghairihi. Baik itu orang awam ataupun yang tidak awam. Bentar. Walau kana amian wa huwa man lam yumaris ilma, tidak mempelajari ilmu. Walau bainal ulama, di sini disebutkan baik itu orang awam ataupun tidak awam, tidak boleh kemudian melakukan hal tadi, tiga tadi, sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Al-Asiru yang ke-10. An ala yaqtaqita ruknan min arkaniha sunatan. Tidak meyakini satu rukun dari rukun-rukun sholat itu diyakini sunnah. Ini Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ini ruku itu sunnah saja. Padahal itu rukun diyakini sunnah. Paman iqtaqodha, barang siapa yang meyakininya pamanik takodha, pamanik takodha, itu arkan. Barang siapa meyakini rukun-rukun furudon, ya ini ada keadaan pertama. Pamanik takodha, arkan furudon. Jadi rukun-rukun itu diyakini fardu, ya betul ya. Aukhola kolbu anil akidatain. Atau kosong dari dua keyakinan. Autasa kakafil fardiyati, atau ragu-ragu dalam kefarduannya, awikta koda sunatan min sunani sholati fardon, atau meyakini satu sunah dalam sunah-sunah sholat diyakini fardu, sokat sholatku, sholatnya sah. Nah, ini masalah meyakini rukun. Tidak boleh, ya kita lihat syaratnya. Ini tidak boleh meyakini rukun itu diyakini sunnah. Senawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan ala ya taqita ruknan min arkaniha ay shalah. Rukun-rukun shalah jumlahnya ada 19 yang akan disebutkan itu diyakini sunnah. Ini tidak boleh. Kemudian ada rincian. Satu, takutnya dia meyakini rukun-rukun sebagai fardu. Dua, tidak meyakini apapun berkaitan dengan apa? Rukun-rukun tadi ya, berkaitan dengan rukun-rukun. Masalah rukun ya, beda dengan yang ke-9 tadi, masalah fardu atau sunnah, wajib atau sunnah. Kalau ini rukun. Kosong dari dua keyakinan atau syakaka fil fardiyati, atau dia ragu-ragu ke farduannya, ai fi konil arkan furudon, bahasnya rukun ini fardu atau tidak. Kalau yang 9 tadi, nomor 9, atasik tadi, ragu-ragu apa tadi? buahnya sholat tuh fardu atau enggak. Kalau ini rukunnya, bukan sholatnya. Kalau tadi kan sholatnya. Jadi kalau yang ke-9 tadi itu apa ragu-ragu sholat ini fardu atau sunnah. Kalau ini rukun ini fardu atau sunnah. Nah gitu. Ini rukun objeknya, bukan hukum sholatnya. Awita kota sunatan minus sunnah sholat di fardon atau dia meyakini sunnah sholat diyakini fardu, maka sholat sohat sholat tuh visuari al arba'ah, empat gambaran tadi sah. Ini masalah rukun ya. Masalah rukun satu, meyakini rukun sebagai fardu, sah. Dua, kosong dari keyakinan rukun itu fardu atau sunnah, kosong dari itu. Dua, tiga, ragu-ragu rukun itu fardu atau sunnah, ragu-ragu. Empat, dia meyakini sunnah, diyakini fardu. Empat ini sah sholatnya. Delapan, di imamil haromain, berbeda dengan pendapat imam haromain, fi suratil akhirati, di Imam Khomein ya penulis kitab Arokot dalam gambaran yang keempat yaitu meyakini sunnah sebagai fardu berarti itu kalau Imam Khomein tidak sah ya sunnah diyakini fardu ya. Sunnah baca tasbih tayang rukuk sujud ya dihukum fardu ini kalau Imam Khomein tidak sah di sini sah. Maka demikian pula lawi takutnya kalau dia berkeyakinan anak batu afali sholati fardun. Sebagian gerakan perbuatan sholat itu fardun, wabak itu sunatun. Sebagian sunnah. Pokoknya sholatnya ada yang fardu, sebagian sunnah. Maka fatasih umat dia sah sholatnya. Sah sholatnya. Sah. Malam yakbi fardin mu'ainaflan selama tidak meyakini fardu tertentu sebagai sunnah. Fardu tentu sebagai sunnah kan enggak boleh. Sebagaimana di tadi. Di syaratnya tidak boleh melakukan rukun diyakini sunnah enggak boleh. Tapi kalau global ini sebagian fardu sebagian sunnah itu enggak apa-apa. Dengan syarat tadi apa? Tidak meyakini satu fardu yang muayyan tertentu diyakini sunnah. Bikhilafi ma'idha itaqadda anna jami'a fali sunnah. Bedanya kalau dia meyakini semua itu sunnah. Falatasi mutlakon jazman. Maka tidak sah. Semua itu di sholat itu sunnah semua. Terus gimana? Kalau enggak sholat nanti ditinggalkan semua. Wadhalika li'an al-fardu wa rukna wal wajibah madluha wahid. Karena fardu, rukun, wajib itu penunjukannya satu. Yaitu dia lawannya sunnah. Kalau dia kemudian dijadikan sunnah ya berarti artinya enggak harus dikerjakan kan. Qala Ibnu Hajarin rahimahullah wala qasada seandainya dia memasukkan rukun bisarti rukun dimasukkan syarat wa aksahu atau syarat dimasukkan rukun lam yadura. Rukun syarat beda ya. Walau min ghairi amin meskipun bukan awam listirakim bil uzumil ityan bima karena rukun dan syarat berserikat sama-sama wajib di kerjakan. Wa ila anna niyata fi sholati buniyat ibtidan alal yakin. Karena niat dalam sholat itu dibangun secara awasalnya adalah berdasarkan yakin. Wa li annahu laisa fil fardhi aksaru min annahu ada sunatan bi tiqatil fardhi. Karena yang fardu tidaklah lebih banyak dari apa sunnah yang dia kerjakan yang dia yakini fardu. Walau alima anna sholata af'alun wa aqwalun. Seandainya dia meyakini bahwa sholat itu adalah af'al, gerakan-gerakan wa aqwal, ucapan-ucapan, mutatahatun bi takbiri dibuka dengan takbir mutatahmatun ditutup bi taslim dengan taslim ijmalan secara global, maka jazalahu fil liwa boleh dia melakukannya. Fastahdhiru hina idzin bi niyati al istidhara al urfiyu al urfiya walau al wana'i. Maka boleh dia melakukannya, dia menghadirkan pada saat itu dalam niat istighdzar yang urfi, bukan hakiki. Jadi gambaran apa secara urf saja. Nanti ada di qiro niat, nampaknya akan dibahas lebih lanjut. Jadi demikian bisa kita lihat di sore kali ini. Kalau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan di murojaah, sudah ada disiapkan ujiannya untuk sebagai sarana untuk murojaah ya. Pelajari sarahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasi dari kuas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.